Bulan dan juga angin, kau jadi saksi, bawalah pesanku ini kepada dia yang ku cintai. Bulan dan juga angin, kau bisikkanlah yang aku akan kembali menyempurnakan segala janji. Wahai kekasih terlena, kejiwa kini hidup indah dengan desakan saudara terhalang segala maksud kita. Lupakan dan hapuskan segala perjanjian. Bulan dan juga angin, kau jadi saksi, bawalah pesanku ini kepada dia yang ku cintai. Jangan kau kembali lagi, biar ku tanggung siksa ini. Teman lain kan dah cari, ku tak dapat menunai janji. Lupakan dan hapuskan segala dan juga angin, kau jadi saksi, bawalah pesanku ini kepada dia yang ku cintai.